Mitra Bisnis, ekonom Faisal Basri menilai, sebagai negara yang memiliki iklim tropis dengan kondisi alam yang baik, harusnya Indonesia mampu menjadi salah satu negara pemasok komoditi buah dan sayuran terbesar di dunia. Buah lokal pun harusnya mampu menjadi komoditas ekspor bernilai tinggi. Untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, menurut Anda, langkah efisien seperti apa yang bisa diterapkan dalam ekspor buah dan sayuran Indonesia? Kita mulai aja dari Garuda deh. Nanti kontrak ini, nanti petani-petani ini, koperasi petani buah, itu kontrak jangka panjang dengan Garuda, disediakan space untuk kargonya Garuda itu, mudah-mudahan masih ada tuh. Karena apa? Karena orang Indonesia kan kalau keluar negeri itu kopernya satu, pulangnya kopernya empat. Nah, jadi kan cocok nih kan, perginya kosong, pulangnya gak perlu kita bawa barang-barang dari sana kan. Jadi buah-buahan kita itu diekspornya ke Belanda, ke Tokyo, ke China, ke Timur Tengah. Nah, itu yang dilakukan oleh Thai Airways. Kemudian sampai Thailand itu mengekspor apa ya, jengkol, mengekspor petai, tapi udah dikemas di kemasan selai itu, jam gitu ya, botol-botol seperti itu. Itulah yang menjelaskan mengapa restoran-restoran Thailand itu bertaburan di luar negeri, di Jerman, di Belanda, di mana-mana, karena itu Thai Airways yang bawa dengan harga yang hanya separuh. Karena itu masih kargonya, masih space-nya masih kosong. Sehingga apa? Misalnya penumpangnya sedang sepi, balik modal juga tetap. Jadi Indonesia Incorporated, Garudanya senang. Berarti kita harus merebut kekuasaan ya untuk mewujudkan mimpi-mimpi ini. Habis penguasa-penguasa yang sekarang gak peduli. Masya Allah, ngatur negara ini kok ribet banget ya. Nah, tinggal sekali lagi, jangan sembarangan. Kita tidak suka kalau Indonesia ini jadi tempat pembuangan produk-produk yang tidak benar. Yang standar kesehatannya rendah, yang pakai zat kimia berbahaya, macam-macam. Nah, itu adalah kewenangan atau hak setiap negara untuk memprotek atau melindungi warganya dari produk-produk yang tidak bermutu dan berbahaya. Jadi kan keren gitu. Wah, saya ingin melindungi warga saya. Bukan, saya takut petani saya tidak bisa. Oh, bukan begitu. Picik sekali. Demikian Faisal Basri. Saya, Mandariska.